kata Odi dan Dian, dan ingin ku bawa sinarnya yang indah kepadamu. Walau aku tahu kau tak pernah mau menerima. Aku tetap gemas senyumanmu, hatiku berkata oh cantik Dian, dan ingin ku bawa dirimu dalam mimpi-mimpiku. Walau aku tahu kau tak sudi hadir di dalam hidupku, harusnya engkau tahu aku suka padamu. Harusnya engkau tahu aku rindu padamu. Begini alasannya, cinta yang tak terbalas, jangan hanya secinta mimpi. Mimpiku semata, betapa bahagia. Kau